إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Laftatul Kabid illa Nasihatil Walad. Kita mengambil pelajaran dari nasihat yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab ini, yang beliau arahkan untuk putranya. Kita masuk kepada pasal yang berikutnya. Faslun khifdul awqat waqtinamul lahadat. Menjaga waktu dan mengambil manfaat dari setiap kesempatan. Ya, ini dalam rangka untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullah kepada putranya, "Fantabih ya bunayya." Maka hendaklah engkau ingat, wahai putraku, linafsik, untuk dirimu, "Wandam ala ma madu min tafritika." Maka hendaklah engkau memiliki rasa penyesalan terhadap apa yang telah berlalu dari sikap meremehkan amalan-amalan kebaikan yang kau lakukan. Wastahid fi lihaqil kamilin madama fil waqti sa'ah. Maka sungguh-sungguhlah engkau untuk mengikuti, meraih kesempurnaan yang diraih oleh orang-orang yang terbaik, orang-orang yang sempurna, selama engkau memiliki kelapangan waktu. Wasqi ghusnak, siramilah dahan-dahan yang engkau miliki. Madamat fihi rutubatan, selama pada dahan tersebut ada sifat basah, yakni selama kalbumu, selama jasadmu itu masih hidup, masih bisa menerima kebaikan, maka siramilah. Wadhkur sa'ataka allati dha'at fakafa biha iddah. Maka ingatlah waktu yang kau miliki yang telah terlantar tanpa amalan-amalan kebaikan, maka cukuplah itu sebagai nasihat, sebagai pelajaran. Zahabat lazatul kasal fiha wafatat maratibul fadail. Telah hilang, pergi kelezatan dari sifat malas, dari waktu-waktu yang telah berlalu. Demikian pula hilang berbagai macam keutamaan. Wa qad kana salafus salih rahimahumullah yuhibbuna jam'a kulli fadilatin wa yabquna 'ala fawatin wahidatin minha. Maka dahulu salafuna salih rahimahumullah, mereka senang, mereka suka untuk mengumpulkan berbagai macam keutamaan, semua keutamaan, dan mereka pun menangis ketika terluputkan salah satu dari keutamaan yang ingin mereka raih itu. Qala Ibrahim bin Adham rahimahullah. Beliau adalah Al-Imam Al-Qudwatul Arif Sayyidul Zuhad. Abu Ishaq Al-Ajali Al-Khurasani Al-Balkha atau Al-Balkhi. Beliau pernah tinggal di Syam. Dan beliau wafat pada tahun 662. Kata Abu Nuaim, "Sami'tu Sufyan yaqul, aku mendengar Sufyan mengatakan tentang Ibrahim bin Adham. Kana Ibrahim bin Adham yushbihu Ibrahim al-Khalil walau kana sahabah lakana rajulan fadilan. Adalah Ibrahim bin Adham itu seorang yang mirip dengan Ibrahim al-Khalil. Dan jika beliau seorang sahabah, maka sungguh beliau adalah seorang yang memiliki keutamaan, yakni orang-orang termasuk orang yang ahli ibadah. Berkata Ibrahim bin Adham rahimahullah, dakhalna ala abidin marid. Dakhalna ala abidin marid. Aku masuk menemui seorang ahli ibadah yang dalam keadaan sakit. Wa huwa yanduru ila rijlaihi wa yabki. Dalam keadaan dia melihat kepada kedua kakinya. Ya, mungkin dia sedang berbaring. Lalu pada saat berbaring dia melihat kakinya. Lalu dengan sebab itu beliau menangis ahli ibadah tersebut. Fakulna, maka kami katakan kepadanya, malaka tabki, ada apa engkau kok menangis? Fakal, maka dia mengatakan, ma akbarata fi sabilillah, dua kaki itu tidak lagi berdebu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni tidak bisa melakukan amalan kebaikan termasuk di dalamnya jihad fi sabilillah dan yang lainnya, disebabkan karena dalam keadaan sakit. Lihat, dalam keadaan sakit, ketika seseorang terbiasa melakukan amalan kebaikan, itu terhitung dia tetap melakukan amalan kebaikan. Namun, tidak yang dirasakan oleh ahli ibadah tersebut. Dia merasa kehilangan, bahkan dia menangis ketika tidak mampu untuk melakukan kebaikan itu. Wabaka al-khar. Yang lainnya juga ada yang menangis. Faqalu mayubkika. Maka dikatakan kepadanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Faqal, dia mengatakan, ala yaumin madho masumtuhu wa ala laylatin zahabat makumtuhu. Aku menangis disebabkan adanya suatu hari yang telah berlalu dalam keadaan aku tidak berpuasa pada hari itu. Demikian pula ada malam yang berlalu dalam keadaan aku tidak melakukan qiyamul lail pada malam tersebut. Penyesalan disebabkan karena terluputkan dari amalan ibadah. Kemudian kata Ibnul Jauzi, wa'lam ya bunayya, maka ketahuilah wahai anakku, annal ayyama tabsutu sa'atin, bahwasanya hari-hari itu akan membentangkan waktu-waktu. Wasaat tabsutu anfasan, dan waktu-waktu yang ada dalam satu hari itu membentangkan nafas-nafas. Wa kullu nafasin khizanah, dan setiap nafas itu merupakan lemari. Fakhdar an yadhaban nafasun bighairi syai'in, maka hati-hatilah untuk hilang satu nafas dalam keadaan nafas itu tidak memiliki simpanan. Nafas diibaratkan dengan lemari. Ketika hilang satu simpanan, tempat penyimpanan tadi, dalam keadaan itu kosong, tidak ada amalan ibadah pada nafas yang hilang itu. Fataro fil qiyamah khizanatan farighatan fatandam. Lalu engkau melihat pada yaumul qiyamah ada satu lemari, ada satu rak, satu penyimpanan yang kosong dari amalan kebaikan. Lalu engkau menjadi orang yang menyesal pada hari itu. Waqad qala rajulun li Amir bin Abdi Qais, dan sungguh ada seorang yang mengatakan kepada Amir bin Abdul Qais. Amir bin Abdul Qais wal imamu Abu Abdullah wa yuqal Abu Amr At-Tamimi Al-Ambari. Ada yang mengatakan kunyah beliau adalah Abu Amr At-Tamimi Al-Ambari. Amir bin Abdul Qais Al-Basri. yang disifatkan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi dengan Al-Qudwatul Wali Az-Zahid. Ya. Contoh seorang wali, seorang yang zuhud. Wahuwa minaz zuhadi samaniyah minat tabi'in. Alladzi intaha az-zuhdu ilaihim. Ra'ahu Ka'b al-Akhbar. Ya. Termasuk dari 8 tabi'in yang zuhud, ya, yang Ka'b al-Akhbar melihatnya kemudian mengatakan hadza rahibu hadhil ummah, ini adalah ahli ibadahnya umat ini. Siapa itu? Amir bin Abdi Qais, ya, Abu Amr At-Tamimi Al-Ambari. Maka ada seorang mengatakan kepada Amir bin Abdi Qais, kif ukallimka, minta tolong berhenti sebentar, aku ingin berbicara kepadamu, kata orang tadi. Faqal, maka Amir bin As mengatakan, amsiki syams, kalau kamu ingin berbicara denganku, maka coba tolong tahan dulu matahari itu supaya berhenti. Ya. Apa maksudnya? Waktu yang dimiliki oleh Amir bin Abdi Qais itu sangatlah berharga. Ya. Beliau isi waktu-waktunya dengan amalan-amalan kebaikan. Tidak ada kesempatan untuk ngobrol, untuk berbincang-bincang. Ya. Kalau engkau ingin berbicara denganku, minta tolong tahan dulu mataharinya supaya enggak kehilangan waktu. Seperti itu maksudnya. Kemudian Ibnu Jauzi mengatakan wa qa'ada qaumun inda ma'ruf rahimahullah. Ada suatu kaum duduk di sisi Ma'ruf rahimahullah. Ma'ruf Al-Karkhi Abu Mahfud Al-Baghdadi. Ya. Alamuzuhad Barakatul Asr. Ya. Dikatakan sebagai Alamuzuhad, mercusuarnya orang-orang zuhud, ya. Barokahnya masa itu, ya. Yang disebut, ini sifat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi, ya. Demikian pula Al-Imam Ahmad mensifati beliau dengan mustajabud da'wah, yang seorang yang doanya itu mustajab. Berkata Abu Abdullah Ibnu Ahmad bin Hanbal, qultu li abi, aku katakan kepada ayahku, hal kana ma'a ma'ruf syai'un minal ilmi, apakah bersama dengan ma'ruf dia memiliki sesuatu dari ilmu, yakni masyhur dengan ibadah. Tanya putranya Al-Imamu Ahmad, apakah ma'ruf itu punya bagian dari ilmu? Ya. Faqala, maka Al-Imamu Ahmad mengatakan, ya bunaya, wahai anakku, kana ma'ahu ra'sul ilmi, beliau memiliki pimpinannya ilmu. Apa itu? Khasyatullah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan inti dari ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, ketika ada suatu kaum yang duduk di sisi Ma'ruf rahimahullah, beliau mengatakan, amaturiduna antakumu, apakah kalian enggak ingin berdiri melakukan ibadah salat? Fa inna malaka syamsi yajurruha la yafturu. Ya. Maka sesungguhnya malaikat yang menjaga matahari itu senantiasa menariknya dan dia tidak bosan. Yakni waktu itu terus berlalu, jangan sia-siakan hanya untuk duduk-duduk. Ya. Wa fil hadis, disebutkan dalam hadis, man qala subhanallahal azim wa bihamdih ghurisat lahu biha nakhlah fil jannah. Barang siapa yang mengatakan subhanallahal azim wa bihamdih, akan ditanam untuknya pohon kurma di dalam surga. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi menguatkan apa yang beliau sebutkan sebelumnya dari salafuna soleh tentang berharganya waktu. Ya. Bahwasanya pada waktu-waktu yang kita miliki meskipun sempit ada amalan-amalan kebaikan yang bisa dikerjakan, termasuk diantaranya adalah zikrullah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Ibnul Jauzi, fangzur ila mudhi'i sa'at kam yafutuhu minan nakhil. Maka betapa banyak dari waktu yang tersia-siakan dan berapa banyak yang terluputkan dari pohon kurma yang tidak mampu ditanam dalam al-jannah disebabkan karena lalai dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula beliau mengatakan, waqad kana salafu yaktanamuna lahadhat. Dan dahulu salaf, mereka berusaha untuk mencari manfaat dari setiap kesempatan, mengambil manfaat dari setiap kesempatan. Fakana kahmash rahimallah yahtimul Quran kulla yaumin wa lailatin thalatha marrat. Dan dahulu Kahmash rahimallah, Kahmash bin Al-Hasan At-Tamimi Al-Hanafi Al-Basri Al-Abid Abdul Hasan min kibari thiqat, termasuk dari thiqat yang besar ya, termasuk dari ahli ibadahnya ya, termasuk yang dinukilkan dari beliau yang menunjukkan banyaknya ibadah beliau adalah senantiasa sholat ya, pada setiap harinya siang atau malamnya itu sebanyak 1000 rakaat ya, dinukilkan dari beliau. Ketika beliau merasa bosan, beliau mengatakan, kumi ya ma'wa kullasu, berdirilah wahai tempat setiap kejelekan ya, yakni yang beliau maksudkan adalah jasadnya. Fa wallah ma raditu kalillahi sa'ah, demi Allah aku tidak ridho ya, itu untukmu ya, walaupun hanya sebentar, satu sejenak saja ya. Maka di antara kebiasaan Kahmash rahimallah, beliau yahtimul Quran kulla yaumin wa lailatin thalatha marrat. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap sehari dan semalam itu sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Ini dinukilkan dari sisi semangatnya. Tentu dari sisi jumlah, dari sisi waktu nanti ada catatan kaki. Kemudian kata Ibnul Jauzi, wa kana arba'una rajulan minas salaf yusalluna subha biwudu'il isya. Dan dahulu ada 40 orang dari salafuna salih, mereka salat subuh ya, yang dibangun salat subuh itu di atas wudu untuk melakukan salat isya. Apa maksudnya? Ketika dia salat isya, dia berwudu, menegakkan salat dan enggak tidur. Mereka melakukan amalan ibadah sampai tiba waktu subuh dalam keadaan wudunya itu masih sah, masih belum batal, lalu mengerjakan sholat subuh. Wa kanat Rabi'ah al-Adawiyah tuhyil laila kullah. Dan dahulu ada seorang wanita yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau menghidupkan malam seluruhnya dengan amalan ibadah. Fa idza tala al-fajru haja'at haja'atan khafifah. Apabila hendak terbit fajar, maka tidur sejenak. Summa qamat fazi'atan wa qalat nafsiha. Kemudian setelah itu bangun dalam keadaan kaget terkejut ya. Lalu dia mengatakan kepada dirinya sendiri, an-naumu fil qabri tawil. Tidur di dalam kubur itu lebih lama ya, lebih panjang. Rabi'ah al-Adawiyah ini dikenal dengan Ummul Khair bintu Ismail al-Basriyah, al-Basriyah, seorang wanita yang saleh, yang zuhud ya, ahli ibadah. Ada yang mengatakan beliau hidup ya, selama 80 tahun, umur beliau 80 tahun, wafat pada tahun 180 Hijriah. Banyak hal-hal yang dinisbahkan kepada beliau, namun itu bentuknya kezaliman, seperti dinisbahkan kepada beliau ya, seorang yang meyakini sifat al-khululiyah ya, Allah menyatu dengan makhluknya, ya. Bahkan ada yang mengatakan beliau itu cuma khayalan, ya, tokoh, ya, tokoh karangan, ya, bukan benar-benar ada, ya. Maka ini tidak benar, ya, tidak benar. Sebagian orang yang menisbahkan kepada beliau Al-Khululi yaitu dikatakan oleh para ulama itu dalam rangka untuk menguatkan muncul dari ahlul bid'ah yang meyakini Khululiyah, kemudian untuk menguatkan pendapat mereka. Si fulanah juga berpendapat demikian, ya, seperti itu. Namun itu adalah penisbahan yang dusta. Demikian pula tentang adanya penukilan kalimat hikmah yang dinukilkan dari beliau menunjukkan beliau adalah seorang ahli ibadah wanita yang benar-benar ada, bukan khayalan. Dan ini adalah sesuatu yang dinukilkan dari dua orang imam, di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syu'bah, ya. Dan satu orang lagi ana lupa, ya. Ini yang menunjukkan ini seorang wanita yang benar-benar ada. Wallahu taala a'lam bishawab. Maka diambil faedah dari nasihat beliau ini kepada putranya, nasihat Ibnu Jauzi kepada putranya, beberapa hal. Yang pertama, Ibnu Jauzi rahimahullah mengingatkan kepada kita tentang berharganya waktu, ya. Bahwasanya setiap kesempatan, setiap waktu yang berlalu tanpa ada amalan soleh yang dilakukan di dalamnya itu akan mendatangkan penyesalan, kerugian. Pemiliknya akan benar-benar merasa rugi. Dan ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Asr yang telah kita hafal, kita baca. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat untuk menetapi kebenaran, demikian pula saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Maka dalam surat yang telah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu Al-Asr, yaitu malam atau siangnya yang dilakukan padanya amalan-amalan para hamba. Apa itu yang Allah bersumpah dengannya, dengan waktu itu? Manusia benar-benar berada dalam kerugian, ya. Benar-benar dalam kerugian. Dan kerugian yang dirasakan oleh manusia itu bertingkat-tingkat, ya. Berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang benar-benar merasakan kerugian, ya, rugi di dunia, demikian pula rugi di akhirah, ya, hilang nikmat dunianya, demikian pula tidak memiliki kesempatan untuk meraih nikmat di kehidupan akhirah. Ini betul-betul kerugian yang nyata, kerugian yang mutlak. Dia tidak melakukan amalan-amalan dunia, demikian pula tidak melakukan amalan-amalan akhirah, nganggur, ya. Faedah dinukilkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Ada yang menukilkan, beliau mengatakan, "Innila akrahu an ara rajula farigan la fi amali dunya wa la fi amalil akhirah." Sungguh aku enggak suka melihat seseorang yang kosong dari amalan dunia, demikian pula dari amalan akhirah. Ya. Maka disebutkan oleh ahli tahqiq tentang ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, maknanya benar, namun dari sisi periwayatan dari beliau butuh ditinjau kembali. Ya. Disebutkan oleh ahli tahqiq bahwasanya ada dua kelemahan dari riwayat itu. Ada Al-A'mas meriwayatkan dengan menyebutkan an dari perawi yang di atasnya, dan itu termasuk, ya, tadlis, ya. Yang kedua adalah adanya terputus al-inqita' antara Al-Musayyib dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Demikian pula ada riwayat yang lainnya juga sama, ada dua ilah tadi. Ada an-anah, demikian pula ada inqita', ada terputus ya jalur periwayatannya. Namun maknanya benar. Sungguh merugi ketika seseorang ya dia tidak melakukan amalan-amalan dunia sehingga dia terluputkan darinya nikmat dunia, demikian pula dia tidak melakukan amalan-amalan akhirah sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk meraih nikmat di kehidupan akhirah. Ada pula seseorang yang kerugiannya itu sebagian saja ya, sebagian saja, namun dia masih mendapatkan bagian yang lainnya ya, tidak seluruhnya kerugian yang dia dapatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum dalam surat yang telah kita sebutkan bahwa setiap manusia itu adalah orang-orang yang merugi, benar-benar merugi, kecuali yang memiliki empat sifat yang disebutkan dalam surat Al-Asr. Yang pertama adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beriman terhadap hal-hal yang Allah perintahkan kepadanya untuk beriman. Ya. Dan tidaklah iman seseorang itu sempurna kecuali dengan ilmu. Dan ilmu itu merupakan cabang dari keimanan, sesuatu yang bisa menyempurnakan keimanan. Sehingga termasuk salah satu hal yang tidak menyebabkan seorang merugi, ya kegiatan seorang dalam hal talabul ilmi, menuntut ilmu. Karena itu adalah sesuatu yang menyebabkan sempurnanya iman seseorang. Beda kalau tanpa talabul ilm, ya, imannya tidak sempurna, ya, bahkan hanya sampai pada derajat dhan atau waham, ya, tidak sampai pada derajat ilmu. Ya. Yang kedua adalah seorang yang melakukan amalan-amalan soleh, ya, maka ini mencakup seluruh amalan-amalan kebaikan seluruhnya, yang zahir maupun yang batin, yang berkaitan dengan hak Allah, demikian pula berkaitan dengan hak-hak hambanya, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Seluruh kebaikan yang ditetapkan di dalam Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Rasulullah alaihissalatu wassalam, maka termasuk dari amalan soleh. Yang ketiga adalah seorang yang memiliki sifat tawasi bil haq, ya, saling berwasiat untuk menetap kebenaran, yaitu berwasiat untuk melakukan amalan-amalan soleh, ya, saling menasihati antara satu dengan yang lainnya, ya, saling memberikan dorongan, hasungan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Yang keempat adalah saling berwasiat untuk menetap kesabaran, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dari menahan diri untuk terjatuh pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabar ketika mendapatkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak disukainya, yang dia merasa sakit ketika mendapatkannya. Ya. Maka ketika seseorang mendapatkan dua poin yang pertama, ya, beriman, demikian pula beramal soleh, ya, maka akan sempurna seseorang untuk dirinya sendiri. Kemudian ketika dilengkapi dengan dua hal yang kedua, maka dia juga menyempurnakan saudaranya. Ya. Dan terkadang seseorang itu mampu untuk melakukan empat hal yang telah disebutkan. Ya. Beriman, beramal soleh, saling berwasiat untuk menetapi kebenaran, demikian pula berwasiat untuk menetapi kesabaran, dilakukan seluruhnya, maka dia benar-benar mendapatkan keberuntungan yang besar, dia terhindar dari kerugian. Ya. Maka ini menunjukkan berharganya waktu. Namun sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, waktu yang kita miliki itu tidak menetap pada diri kita seluruhnya selamanya. Satu persatu kesempatan itu akan pergi. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau menggambarkan tentang kondisi manusia. Yang beliau gambarkan itu seperti kotak persegi empat. Kemudian di tengahnya ada garis yang menembus kotak persegi empat itu. Kemudian ada garis-garis kecil. Itulah gambaran manusia. Garis tengahnya yang menembus kotak itu angan-angannya. Kotaknya itu adalah ajalnya. Ada batasan waktu yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Maka setiap waktu yang kita jalani itu pasti akan berlalu. Ya, pasti akan berlalu. Hari ini kita menjalani hari Selasa malam Rabu. Maka malam ini tidak akan pernah kembali. Kita akan berlanjut kepada hari berikutnya. Hari berikutnya. Waktu yang telah kita lalui akan hilang, lenyap. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menggambarkan tentang waktu itu akan terus hilang. Ya. Ibn Adam ta'il ardo biqadamik. Ya. Kata beliau, wahai anak Adam, pijaklah bumi tanah itu dengan kakimu. Fa'innaha amma qalilin qabruk. Karena sesungguhnya dari sesuatu yang sedikit, itulah yang menjadi kuburanmu. Innaka lam tazal fi hatmi umrika mundu saqatta min batni ummika. Ya. Sesungguhnya engkau terus menerus dalam proses menghabiskan umurmu sejak engkau dilahirkan, sejak engkau lahir keluar dari perut ibumu. Ya. Demikian pula kata beliau, ya. Ibn Adam, innama anta ayyam kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu bagaikan hari-hari yang engkau miliki. Setiap hari yang berlalu, yang pergi, yang telah engkau lewati, maka itu seolah-olah hilang bagian dari tubuhmu. Ya. Maka beliau mengingatkan Ibnu Jauzi rahimahullah, ya, bahwasanya setiap waktu yang berharga yang kita miliki, ketika kita menyadari itu semua akan hilang, maka manfaatkanlah kesempatan yang kita miliki setiap saat, setiap waktu. Ya. Karena itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apa yang kita lalui? Apakah kita isi dengan kebaikan atau kita isi dengan kejelekan atau kita kosongkan dari dua amalan itu? Maka itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afna. Tidak akan bergeser kaki anak Adam yaumul qiyamah, pada yaumul qiyamah, sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala fihi. Demikian pula dia ditanya tentang ilmunya untuk apa dia gunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu wa fima anfaqahu. Ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, untuk apa dia belanjakan. Wa an jismihi fima ablah. Demikian pula tentang tubuhnya, anggota badannya, untuk apa dia gunakan, dihabiskan. Ya. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat baiklah engkau dengan waktu-waktu yang dimiliki. Manfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan amalan kebaikan. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, Yabna Adam naharuka daifuk. Wahai anak Adam, waktu siangmu itu seperti tamu yang kau miliki. Ya. Wa in asata ilahi irtahala bidhammika wa kadhalika lailuka. Ya. Apabila engkau berbuat buruk kepada waktu siang yang engkau miliki, yang itu bagaikan tamu yang engkau miliki itu, maka tamu itu akan pergi dengan membawa celaan atas dirimu. Ya. Demikian pula walam malam yang engkau miliki. Ya. Kemudian ya, beliau menukilkan ucapan-ucapan salafun salih tentang bagaimana ya, mereka memanfaatkan waktu yang mereka miliki dengan berbagai macam amalan kebaikan, ya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan puasa, ya, dengan qiyamul lail, dengan qiraatul Quran, ya, dan berbagai macam amalan-amalan yang lainnya, sampai-sampai mereka menyesal ketika tidak mampu melakukan amalan kebaikan, memanfaatkan amalan waktu yang mereka miliki untuk melakukan amalan kebaikan, sampai menangis, menunjukkan betapa besarnya waktu yang mereka miliki. Kata Al-Hasan Al-Basri, adraktu aqwaman kanu al-aqatihim asyaddu minkum ala darahimakum wa dananirikum. Ya. Aku menjumpai suatu kaum yang dahulu mereka lebih hati-hati, lebih kuat penjagaannya terhadap waktu-waktu yang mereka miliki daripada kalian yang menjaga dirham-dirham kalian, demikian pula dinar kalian, ya, daripada sifat kalian yang menjaga harta kalian itu. Dan telah kita sebutkan contoh-contoh dari salafun salih, berusaha untuk memanfaatkan waktu sedikit pun, sedikit saja yang mereka miliki, ya. Bahkan enggak sempat untuk ngobrol, ya. Banyak amalan-amalan kebaikan yang dibimbingkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam, seperti yang beliau sebutkan di antaranya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah sesuatu yang ringan untuk diucapkan, ya. Kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ala rahman, dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan namun berat di timbangan, ya. Dan keduanya adalah sesuatu yang mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Hadis yang telah kita sebutkan, subhanallah hal azim, subhanallah wa bihamdi. Ya. Demikian pula menyibukkan dengan qiraatul Quran. Ya. Seperti yang disebutkan dari Kahmas rahimallahu taala. Ya. Bahkan beliau bisa menghatamkan Al-Quran sehari semalam sebanyak 3 kali. Ya. Sebanyak 3 kali. Namun tentunya yang kita ambil ibrah di sini adalah dari sisi semangat beliau untuk mengisi waktu dengan qiraatul Quran. Namun dari sisi apa yang beliau amalkan tentunya ada yang lebih utama. Ya. Rasulullah alaihissalatu wassalam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, beliau tanya, "Ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Quran?" Pada masa berapa hari aku boleh menghatamkan Al-Quran? Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, fi syahrin. Hatamkan Al-Quran itu dalam waktu 1 bulan. Maka beliau mengatakan, ini aqwa min dzalik. Aku lebih kuat dari itu. Yakni bisa menghatamkan Al-Quran lebih sedikit waktunya dari 1 bulan. Ya. Maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, maka beliau mengulang-ulangnya, ya. Dan beliau terus meminta untuk ditetapkan waktu lebih sedikit dari 1 bulan tadi. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Iqra fi sab'in." Bacalah dalam waktu 7 hari. Khatamkan Al-Qur'an dalam tempo 7 hari. Maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ini aqwa min dzalik." Beliau masih menawar lagi, aku lebih kuat dari hal itu. Yakni, aku mampu menghatamkan Al-Quran kurang dari 7 hari. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, la yafqahu man qara'ahu fi aqallin min 3. Seorang yang menghafal Al-Quran kurang dari 3 hari itu, dia tidak akan faham tentang isinya. Ya. Maka diambil faedah dari hadis, bahwasanya ketika seseorang membaca Al-Quran, qiraatul Quran, menjadikan itu sebagai kebiasaannya, amalan kebaikan yang dia lakukan, hendaklah sifatnya pertengahan, tawassut. Ya. Apa manfaatnya? Agar amalannya itu terus dia kerjakan. Dia bisa istiqomah, tidak timbul rasa bosan, tidak cepat bosan. Yang kedua, dia bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran yang dia baca. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Sudah ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.